Mitra bisnis susunan RAPBN tahun depan disebut sebagai bom waktu untuk pemerintahan berikutnya. Hal itu dipicu oleh sejumlah hal seperti subsidi BBM yang bertambah, naiknya gaji pegawai pemerintahan, juga infrastruktur yang kurang diperhatikan. Ada yang berpendapat mestinya RAPBN 2015 yang menyusun adalah pemerintah baru yang akan dilantik Oktober mendatang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom senior Standard Chartered Bank, Fauzi Ihsan. Pak Fauzi, bagaimana komentarnya soal ini? Pada dasarnya, karena APBN 2015 nanti yang menjalankan adalah pemerintah baru, namun siapapun presidennya, idealnya pemerintah SBY itu memberi fleksibilitas fiskal bagi pemerintah baru nanti. Misalnya, tidak membebankan pemerintah baru dengan hutang terlalu besar. Kita melihat bahwa pemerintah SBY akan menggeser biaya subsidi BBM sebesar 46 triliun rupiah ke APBN 2015. Jadi artinya, pemerintah yang baru nanti harus membayar utang subsidi BBM pada zaman pemerintah SBY. Dan kita juga melihat bahwa di asumsi APBN 2015, inflasi hanya sekitar 4,5%. Yang artinya, itu berdasarkan asumsi tidak ada kenaikan harga BBM. Sehingga kalau kita melihat kecilnya fleksibilitas fiskal yang diberikan kepada pemerintah yang baru nanti, sebetulnya bisa dibilang pemerintah sekarang ini meninggalkan bom waktu fiskal. Idealnya, kalaupun pemerintah SBY tidak mau menaikkan harga BBM secara tajam, pemerintah SBY bisa melakukan kenaikan harga BBM secara terbatas, misalnya 20%. Nanti sisanya bisa dilakukan oleh pemerintah berikutnya, mungkin 20% juga. Memang kenaikan harga BBM sebesar 20% tidak bisa menghapus utang 46 triliun rupiah yang digeser ke APBN 2015. Namun setidaknya bisa membantu mengurangi. Setidaknya akan ada itikad dari pemerintah SBY untuk mengurangi beban APBN bagi pemerintah baru nanti. Namun kelihatannya tidak ada kebijakan yang bisa mengurangi beban yang akan dilimpahkan ke pemerintah yang baru nanti. Kuncinya itu suka atau tidak ada di subsidi BBM. Subsidi energi yang memakan sekitar 20% dari APBN. Ini adalah subsidi yang dibiayai dengan hutang, hutang luar negeri. Sebetulnya generasi penerus kita, anak kita, cucu kita, mereka lah yang harus membayar utang supaya kita bisa menikmati subsidi BBM sekarang. Padahal nanti sewaktu mereka membayar utang, mereka akan bertanya, ini utang untuk apa? Apakah untuk proyek infrastruktur? Apakah untuk pembangkit tenaga listrik? Apakah untuk proyek jalan raya? Tidak. Utang supaya generasi sebelumnya bisa menikmati subsidi BBM. Subsidi BBM yang notabene 80% lebih dinikmati oleh kelas menengah dan orang kaya. Dan membengkaknya subsidi BBM ini akhirnya memaksa pemerintah SBY untuk memangkas sekitar 43 triliun rupiah pengeluaran non-subsidi. Pengeluaran yang tadinya digunakan untuk membangun infrastruktur. Sebenarnya seberapa krusial masalah struktur APBN 2015 ini terhadap kelangsungan fiskal dan ekonomi kita secara keseluruhan pada tahun depan, Pak Fauzi? Kita kan ada undang-undang keuangan negara yang mematok defisit APBN di 3% dari PDB. Kalau undang-undang tersebut tidak direvisi, jika pengeluaran subsidi BBM naik terus, otomatis pengeluaran non-subsidinya harus dipangkas. Jadi ini masalah yang akan menjadi kronis kalau dibiarkan. Sekarang yang penting adalah bagaimana caranya mengamankan defisit APBN supaya tidak tembus 3% dari PDB. Otomatis yang harus dilakukan adalah menaikkan harga BBM. Itu hanya untuk mengamankan APBN dulu. Nanti setelah subsidi BBM-nya bisa ditekan, maka ada penghematan yang bisa digunakan untuk pembangunan proyek. Proyek infrastruktur, apakah itu pembangkit tenaga listrik, pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan tol, pembebasan jalan tol terutama, ya. Itu urusannya nanti. Yang penting menyelamatkan APBN-nya dulu dan pada akhirnya menghasilkan penghematan dulu untuk pembangunan proyek infrastruktur. Setelah masalah subsidi BBM selesai misalnya, apakah ada pos-pos anggaran lain yang bisa dilakukan penghematan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional, Pak Fauzi? Bisa saja, misalnya sensitif secara politik ya, alokasi dana ke pemerintah daerah yang notabene banyak penggunaannya tidak efisien. Harus dilihat lagi apakah Pemda tersebut mampu mengelola APBD-nya secara baik, efisien, dan transparan. Yang dikhawatirkan adalah pemerintah pusat dengan memberi alokasi dana yang besar bagi daerah tingkat 2 yang kemampuan fiskalnya terbatas, governance-nya terbatas, maka banyak keborosan dan tentunya korupsi. Idealnya, Pemda-Pemda itu peringkat kemampuan teknis dan fiskalnya itu dinilai. Dan alokasi dana dari pemerintah pusat itu disesuaikan dengan kemampuan Pemda tersebut dan kebutuhan daerah tersebut. Misalnya, memang kebutuhan alokasi dananya tinggi, tetapi Pemda Kabupaten dan Kota Madianya tidak mampu, mungkin dananya bisa disalurkan ke provinsinya atau pemerintah pusat yang melakukan proyeknya. Lantas secara keseluruhan, bagaimana Pak Fauzi melihat prestasi pemerintahan SBY selama ini, khususnya di sektor ekonomi? Sebetulnya tentu ada jasanya juga ya, terutama di kabinet pertamanya. Namun di kabinet keduanya, kita ingat satu tahun pertama masa pemerintah keduanya, tim ekonomi energinya habis kena kasus Bank Senturi. Partai-partai politik pendukung pemerintah yang notabene mestinya menguasai lebih dari 70% kursi DPR dalam hal-hal tertentu bersifat sebagai oposisi. Lalu juga banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi yang memiliki agenda politik berkaitan dengan partai politik yang bertabrakan dengan haluan atau garis besar kebijakan ekonomi yang sering diungkapkan oleh Presiden dan Wapres. Jadi memang dalam kabinet keduanya, SBY, banyak konflik kepentingan yang menghambat kebijakan atau implementasi kebijakan yang investor friendly. Demikian ekonom senior Standard Chartered Bank Fauzi Ihsan, saya Gery Sadewa.